Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَقَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Alhamdulillah, pertama-tama sekali hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah, terutama nikmat sunnah. Nikmat Islam alhamdulillah telah kita peroleh. Mayoritas kita, mungkin hampir rata-rata, nikmat Islam telah kita peroleh semenjak kita lahir. Dan yang lebih penting lagi adalah rasa syukur kita terhadap nikmat sunnah. Nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas dinul Islam ini. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguhnya. Di mana kita dapati dari sebagian kaum muslimin, dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum mendapatkan nikmat sunnah tersebut, sehingga sebagian mereka dan yang lainnya tergelincir dan terjatuh kepada pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Kecuali mereka yang benar-benar berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengikuti sahabat-sahabat beliau ridwanallahi alaihim ajma'in. Karena kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam banyak hadis tentang munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman, yang mana fitnah tersebut tidak menghancurkan perkara dunia mereka, tapi merusak agama mereka. Fitnah-fitnah akhir zaman yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis-hadis yang banyak tersebar tersebut, dengan hadis-hadis yang sahih, fitnah-fitnah tersebut tidak merusak harta kita, tidak merusak dunia kita, perkara dunia, tapi agama, itu yang dikhawatirkan. Karena apabila rusaknya dunia seseorang, yang kita maksud harta seseorang, justru itu akan mengangkat derajat seorang muslim. Rusaknya rumah kita, rusaknya kendaraan kita, rusaknya harta kita, maka itu untuk kafaroh dosa-dosa kita. Iya atau tidak? Iya, seperti itu. Dan kita juga diperintahkan untuk bersabar terhadap perkara dunia yang telah hilang, sebagian dari nikmat Allah, dari nikmat dunia. Namun fitnah yang dimaksud itu adalah fitnah yang bisa merusak agama seseorang. Ketika rusak agama seseorang, maka apakah dunia bisa menggantinya? Tidak bisa sama sekali. Sekalipun dia memiliki segudang harta, sekalipun dia memiliki berlembah-lembah emas dan semisalnya, maka tidak akan bisa menggantikan rusaknya agama seseorang. Kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita lupakan nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar bagi kita semua dan kaum muslimin yang lainnya, yakni mereka yang telah mendapatkan nikmat sunnah, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak-jejak orang-orang saleh sebelum kita dari para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para ulama yang berusaha menapaki ataupun mengikuti jejak-jejak mereka para salafus saleh. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekedar memanfaatkan waktu sembari kita menunggu detik-detik keputusan dari pemerintah kita dalam penetapan ya awal Ramadan ataupun satu Ramadan. Dan malam hari ini ya bertepatan dengan hari Selasa, dan biasanya kajian saya di Masjid Al-Imam An-Nasa'i itu setiap hari Selasa malam Rabu membahas tentang adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Ya, adab dan akhlak penuntut ilmu yang ditulis oleh ya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Maka untuk memanfaatkan waktu, mungkin kita tidak membahas kitab tersebut, melanjutkan materi yang ada di dalamnya. Namun pembahasan yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini masih berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu akan tergelincir ketika dia memiliki dua kesalahan. Yang pertama kata para ulama, su'ul qasdi, jelek maksudnya dalam menuntut ilmu. Ini akan rusak seorang talibul ilm ketika pada dirinya ada yang satu ini su'ul qasd, su'un niyah atau su'ul qasdi, jelek dalam masalah maksud. Tujuan dia menuntut ilmu itu tidak benar. Ada tujuan-tujuan duniawiyah. Apakah itu ingin ya dimuliakan oleh manusia karena riya, karena sum'ah ataupun yang lainnya. Ini merusak. Ya. Yang kedua, su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Al-fahmu sathi, dengan pemahaman yang dangkal yang telah menimpa orang-orang sebelum kita, bahkan telah menimpa orang-orang yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena disanalah puncak-puncak munculnya satu kaum yang dinamakan Khawarij. Dikarenakan apa? Dikarenakan su'ul qasdi mereka sahih. Tujuan mereka di dalam mempelajari ataupun berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tujuannya benar. Apa itu? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah. Jadi jangan katakan Khawarij itu niatnya jelek. Enggak, niat mereka benar. Akan tetapi mereka tergelincirnya pada poin yang kedua. Apa itu? Su'ul fahm. Jelek pemahamannya. Dangkal pemahamannya. Tidak mengikuti pemahaman salaf mereka. Tidak mengikuti pemahaman pendahulu mereka. Yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita lihat ya beberapa potongan kisah dari beberapa riwayat hadis yang disebutkan tentang kisah mereka untuk menunjukkan bahwasanya ketergelinciran orang-orang Khawarij, mereka keluar memberontak, membunuh, mengkafirkan karena jeleknya pemahaman mereka. Ataupun kedua-duanya kita dapat. Artinya kata para ulama, ketergelinciran seorang penuntut ilmu, talibul ilmi, itu pada dua hal tadi, su'ul qasdi wa su'ul fahmi. Maka kita harus memperbaiki dua hal ini. Kita harus meluruskan niat kita di dalam menuntut ilmu agama, bukan untuk ya gagah-gagahan, ya bisa enggak tuh gagah-gagahan. Bukan untuk gaya, bukan karena cuma ikut-ikutan, tapi benar-benar niat kita ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan pembahasan yang kita sampaikan pada malam hari ini bukan cuma semata-mata ingin menyelamatkan diri kita dari tuduhan-tuduhan yang dilancarkan ataupun yang dituduhkan oleh sebagian manusia dengan ciri-ciri teroris adalah yang berjenggot, celana cingkrang. Jadi pembahasan dan kajian kita pada malam hari ini bukan cuma semata-mata ingin melindungi diri kita dari tuduhan-tuduhan tersebut, bukan. Fitnah, dari berbagai macam fitnah, Jika kita bersabar dan tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada apa-apanya. Yang terpenting kita sabar. Yang terpenting kita tetap kokoh dan teguh memegangi agama Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam gelombang fitnah walaupun menerjang dan menerpa kita, maka kita tetap akan kokoh. Ya. Jika ini memang benar-benar tujuan kita benar adalah untuk li'la'i kalimatillah, ingin mentauhidkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk mempelajari bagaimana cara memahami agama ini secara benar agar tidak terjatuh kepada kesalahan yang menimpa orang-orang khawarij, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan sikap radikal, keras. Padahal kita ketahui Islam datang bukan dengan kekerasan. Islam adalah agama yang lebih mendahulukan kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk rahmat ya seluruh alam ini. Kipas anginnya nyerang saya terus. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita pada malam hari ini semata-mata bukan ingin menyelamatkan diri kita supaya kita selamat dari tuduhan itu. Walaupun itu salah satu di antara manfaatnya. Akan tetapi yang terpenting, apa yang kita selenggarakan, yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ini merupakan perkara yang wajib bagi kita dan bagi seorang yang tahu ilmunya. Wajib untuk menjelaskan setiap bentuk penyimpangan yang ada di dalam Islam, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, apakah itu khawarij dan yang lainnya, maka wajib bagi kita untuk menjelaskannya kepada manusia, kepada kaum muslimin, kepada keluarga kita, dan demikian juga kepada diri kita. Dan ini merupakan salah satu implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa hubungannya dengan khawarij? Ya, khawarij kata para ulama merupakan salah satu, bahkan salah satu dari 72 golongan, dan merupakan pentolannya, merupakan cabang yang paling utama, yang nanti terbagi-bagi. Bentuk-bentuk khawarij itu juga berlevel-level. Ya, seperti yang saya analisa di zaman sekarang ini, khawarij itu juga berbeda-beda. Ya, tapi seringan-ringannya, ya ini bentuk pemahaman khawarij itu, ya ini orang-orang yang suka, ya yang suka apa, membenci ataupun berusaha untuk memberontak kepada pemerintah, ya kepada penguasa yang diakui sebagai penguasa kaum muslimin. Ya, setidaknya ada satu saja ciri dari ciri-ciri khawarij pada diri seseorang, maka bisa dia dikatakan khariji, bisa dia dikatakan seorang pemahaman khawarij. Maka dari itu kita hati-hati, kita harus murni, kita harus berusaha memurnikan diri kita agar diri kita benar-benar sebagai seorang ahlu sunnah. Seorang ahlu sunnah adalah seorang yang memang bersih dari berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Ya, kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Jadi tidak hanya sebatas atribut saja, seperti yang dianalisa oleh sebagian orang, ya menganggap bahwasanya apa khawarij ataupun dikatakan terorisme ataupun radikalisme tersebut hanya dilihat dari ciri-ciri pakaiannya saja. Ingat bahwasanya ini masalah pemahaman, bukan masalah tanda pakaian saja. Kemudian wanita yang berpakaian apa, bernikop ataupun bercadar, laki-laki yang berjenggot, cingkrang, kemudian itu jadi ciri-ciri terorisme ataupun radikalisme, tidak demikian. Bahkan mungkin dia tidak berlihya, dia tidak berjenggot, dia mungkin isbal atau dia tidak bercadar. Akan tapi ini masalahnya su'ul fahmi, ya jeleknya pemahaman yang itu tidak bisa kita baca, tidak bisa kita lihat. Ketemu orangnya, oh jelek pemahaman, tidak. Tapi itu bisa dilihat dari ya tindakan-tindakan mereka, gerakan-gerakan mereka, ya sikap-sikap mereka kepada pemerintah, kepada kaum muslimin, maka bisa dia dikatakan seorang khariji. Ya, ini seorang berpemahaman khawarij. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka ini merupakan implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan khawarij merupakan salah satu firqah dari sekian banyak firqah. Dari sekian banyak firqah-firqah Ini disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Khawarij ini. Kenapa demikian? Karena bibit Khawarij ini sudah muncul dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi belum besar. Ya, seorang yang berani memaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat adil ketika pembagian harta rampasan perang. Adil ya Muhammad, buat adil kamu ya Muhammad. Kalau bukan Nabi, kalau Nabi saja berani dia kritik, enggak buat adil menurut dia, lalu bagaimana yang di bawah Nabi? Lalu bagaimana yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan puncak-puncaknya Khawarij pada masa itu di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Saking hulunya orang Khawarij ini, keluarga-keluarga wanita mereka, istri mereka, anak perempuan mereka, ya, ataupun keluarga dan kaum wanita yang ikut bersama mereka, sampai-sampai mereka paksa, mereka wajibkan untuk mengqadha salat ketika mereka haid. Jadi wanita-wanita Khawarij pada saat itu diperintahkan untuk mengqadha salat mereka ketika mereka haid, ya, beberapa hari, seminggu dan seterusnya haid. Padahal dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dikenal dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi wanita yang haid hanya diperintahkan mengqadha apa? Mengqadha saumnya saja, puasanya saja. Tapi mereka tidak. Apa tujuannya? Karena saking semangatnya mereka untuk berislam tadi, tapi su'ul fahmi, jelek pemahamannya, sehingga mereka meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi bersama para sahabatnya. Ya, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan dia bertanya, Ma balul haid taqdis shaum wa la taqdis shalah? Wanita tadi datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, kenapa seorang wanita haid harus mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salat? Maka apa jawab Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu? Aharuriyatun anti? Langsung Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepadanya, kamu ini perempuan haruriyah, maksudnya perempuan Khawarij. Haruriyah ini penisbatan dari sebuah tempat yang bernama Harura, yang tempatnya kurang lebih di sebuah tempat, ya, jaraknya 2 mil dari Kufah pada waktu itu. Ya, Harura. Nah, mereka bermarkas di sana waktu ini. Di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, mereka menyempal kurang lebih mencapai 6000, ada 6000-an orang menyempal ke sana karena tidak setuju dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan menyatakan Ali bin Abi Thalib itu kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ketika dia menebas kepala Ali bin Abi Thalib, dia membaca ayat Allah. Coba antum bayangkan. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibadah. Surah Al-Baqarah 207, 208 atau 209. Ya, ketika dia impas kepala Ali bin Abi Thalib sehingga darah itu mengucur dari kepalanya sampai membasahi janggutnya. Sambil dia mengatakan, la hukma illa lillah, laisa laka ya Ali wala li ashabik. Ya, tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu ya Ali, bukan pula milik sahabat-sahabatmu. Antum bayangkan kalau Ali saja seperti ini, ya, dibunuh, apalagi di bawah Ali bin Abi Thalib, pantas saja dia dibom, ya, dibunuh Ali bin Abi Thalib sambil membaca ayat Allah. Kemudian setelah dia ya tebas kepala Ali bin Abi Thalib dan mengucur darah sampai membasahi janggutnya, dia mengatakan demikian, la hukma illa lillah, enggak ada hukum kecuali milik Allah, laisa laka ya Ali wala li ashabik. Kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang sudah menjual dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan perbuatannya itu telah berkorban. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap itu adalah perbuatan yang paling tinggi. Mereka menganggap itu adalah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan su'ul fahm, dengan jeleknya pemahaman mereka. dialah ya manusia yang terjelek, Ashkonas, Ashkonas Abdurrahman bin Amr, atau yang lebih dikenal ma'ruf bi Ibni Muljam Al-Himyari, seorang laki-laki yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini penting untuk kita jelaskan bahwasanya sikap radikal, sikap menteror ini bukanlah perbuatan di dalam Islam. Islam tidak mengenal sikap keras. Yang ada tegas, iya benar. Ya, sahabat, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya senantiasa kita ucapkan, ini dengan meminta sahabat, yang meminta keteguhan. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai sang pembolak-balik hati, kokohkan, teguhkan hati kami di atas agamamu. Artinya apa? Tatkala seorang mengetahui bahwa apa yang dilakukan ya ataupun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas dalilnya, ada Al-Qur'an, ada hadis yang mendukung perbuatan tersebut, maka wajib bagi kita untuk mempertahankannya. Walaupun manusia itu tidak suka, walaupun manusia itu benci ketika kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhi larangannya. Nah, ada sebagian orang menganggap sikap seperti ini sikap radikal. Wah, terlalu keras ini orang ini. Ya. Loh, kok keras seperti ini? Ini namanya teguh, bukan teguh teman kita ya. Maksudnya teguh memegangi agama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan makna istiqomah. Ketika seorang benar-benar berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sikap-sikap radikal itu adalah sikap yang melampaui batas, yang tidak disetujui oleh syariat. Keras di dalam penyampaian, maksudnya bukan penyampaian masalah suaranya, kan begitu ya, suara saya juga keras. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi keras di sini artinya telah melampaui batasan di dalam Islam. Karena Islam lebih mendahulukan kelemah lembutan, Islam lebih mendahulukan rahmat, sikap penyayang. Seperti yang sudah antum ketahui, sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dicela oleh seorang Yahudi, sekumpulan orang Yahudi melewati Nabi dengan mengatakan assalamu alayka ya Muhammad. Binasa, kebinasaan untukmu ya Muhammad, sampai Aisyah yang ada di sampingnya marah. Ya, assalamu alayka wa la'nah, kata dia. Kamu juga kecelakaan, kebinasaan bagimu dan laknat bagimu. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW menegur Aisyah. Ya, tenang wahai Aisyah, tenang. Urfuki. Ya, nyantai. Enggak usah seperti itu. Ya Rasulullah, amma sami'ta maqala? Kamu enggak dengar tadi apa yang dia katakan? Dengar, dengar. Bukankah aku telah mengatakan alaikum? Aku kan sudah jawab alaikum. Ya. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan. Dan ada banyak contoh, tidak bisa kita sebutkan di sini. Hanya saja kita ingin tegaskan bahwasanya tidak pernah Islam mengajari kita untuk bersikap keras ya kepada orang lain, akan tetapi yang diperintahkan di dalam Islam adalah bersikap tegas, teguh di dalam memegangi agama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan iya itu benar. Ya, iya itu benar. Namun tidak melazimkan ketika seorang sudah bersikap tegas, ya dia teguh terhadap ya agama Allah Subhanahu wa taala, tidak melazimkan kemudian dia harus bersikap zalim. Radikal itu lebih kepada apa? Makna zalim, zalim kepada orang lain. Adapun perbuatan zalim, maka kepada hewan sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun Rasul mengatakan seorang wanita masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing. Coba bayangkan, seekor kucing yang dia kurung, tidak dia lepas, sehingga enggak bisa memakan serangga, enggak bisa memakan rumput-rumputan di luar, akhirnya dia masuk neraka gara-gara seekor kucing. Zalim. Dan Islam sangat-sangat membenci bentuk-bentuk kezaliman. Apakah kezaliman kepada Allah tabaraka wa taala, ataukah kezaliman terhadap sesama manusia, ataupun kepada hewan-hewan, ataupun kezaliman terhadap diri sendiri. Jadi Islam tidak pernah memerintahkan kepada penganutnya, kepada kaum muslimin untuk bersikap keras dalam artian berbuat zalim kepada yang lainnya, tidak. Apalagi menteror. Ya, apalagi menakut-nakuti, tahwif. Menakut-nakuti orang lain, tidak ada di dalam Islam. Memang benar di dalam Islam ada yang dinamakan jihad. Tapi kalaupun sekiranya kita ingin mendalami bagaimana adabul jihad, adab-adab di dalam jihad yang telah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan kita dapati betapa Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menerapkan lebih mendahulukan apa? Sikap kelemah lembutan. Ya, penuh dengan adab walaupun itu dalam peperangan. Beliau mengatakan di dalam ya ujangan-ujangan beliau sebelum peperangan, beliau akan mengatakan wala taqtulul wildan ya wa niswan wala tumasilu, jangan kalian mencincang-cincang kalau perang, jangan kalian bunuh para wanita, jangan pula kalian bunuh anak-anak. Ini dalam peperangan nih ikhwah, punya fikihnya, punya ilmunya, bukan asal-asalan kalau dalam peperangan tersebut. Sehingga di akibat dari su'ul fahmi tadi, jeleknya pemahaman, memahami makna jihad tersebut dengan pemahaman yang dangkal, na'udzubillah, dengan pemahaman yang dangkal. Ya. Sehingga tidak benar kita katakan bahwasanya Islam itu memerintahkan kita untuk menteror, menakut-nakuti. Justru kita berusaha untuk apa? Menebarkan kabar gembira, kabar gembira. Bukankah Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya rusulan mubasysyirin wa mundzirin? Kata para ulama tafsir, lihat ayat ini, rusulan mubasysyirin wa mundzirin, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu didahulukan mubasysyirinnya terlebih dahulu daripada mundzirin, lebih didahulukan memberikan kabar gembira, bukan datang-datang nakut-nakuti, enggak, tapi memberikan kabar gembira. Ya ikhwan, ya, jadi tidak pernah Islam mengenal kata teror tersebut, menakut-nakuti, mengancam, mengintimidasi dan semisalnya. Adapun yang berkenaan dengan peperangan ataupun penegakan hukum Islam itu hak ulatul umur, waliul amr, seorang penguasa, pemimpin berhak untuk mengancam ya orang-orang yang di bawah kekuasaannya ketika mengetahui adanya pelanggaran demi pelanggaran, ya itu memang haknya para penguasa. Dengan memberikan rasa takut kepada mereka agar mereka tidak ya tidak bermudah-mudahan di dalam ya melakukan pelanggaran. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan, rasa takut kepada kita agar kita tidak bermudah-mudahan di dalam melakukan pelanggaran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dari dalil yang berkenaan dengan ya kelemah lembutan yang ada dalam Islam itu sangat banyak. Sehingga perlu kita tegaskan bahwasanya Islam tidak pernah ya memerintahkan para penganutnya atau kaum muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan teror, apalagi ya membuat gerakan-gerakan terorisme ataupun terorisme, gerakan nakut-nakuti. Walaupun kita katakan bentuk-bentuk teror itu tidak harus berkaitan dengan agama, cuma belakangan ini ataupun beberapa tahun ini ya kita dapat khususnya di Indonesia, ya gerakan-gerakan teror seperti itu lebih diarahkan kepada kaum muslimin. Benar memang di sana ada satu kelompok yang dinamakan dengan Khawarij. Ini sebuah pemahaman. Seperti yang saya katakan tadi, itu telah muncul di masa Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka dijuluki dengan Haruri, Haruriyah. Ya, Khawarij yang menyempal pada waktu itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sehingga terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ya oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Amr atau yang dikenal dengan Ibnu Muljam Al-Himyari. Dan ingat, pada waktu itu perencanaan pembunuhan Ali bin Abi Thalib itu direncanakan di bulan Ramadan. Ya, mereka merencanakannya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka sepakati untuk mereka bunuh di 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Jadi di bulan Ramadan pada waktu itu. Dan Ali bin Abi Thalib sudah mengetahui bahwasanya dirinya itu akan terbunuh. Sudah tahu. Karena yang memberitahu siapa? Siapa yang memberitahu? Yang memberitahu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selaku mertua beliau juga. Ya, mertua Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketika Ammar bin Yasir mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada keduanya waktu itu, "Ya Abat Turab." Ini julukan Ali bin Abi Thalib. Ya, julukan Ali bin Abi Thalib ini Abu Turab. Bapak tanah. Ya, karena memang Ali bin Abi Thalib suka tidur di tanah. Waktu itu sedang ada apa gitu ya, sedang tengkar sama Fatimah lah kan. Biasa kan suami istri itu biasa bertengkar seperti itu. Ya, Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah waktu itu. mana anak pamanmu? Ya, mana suamimu? Gak tahu, dia keluar. Ya, keluar. Maka Rasulullah SAW mencarinya di masjid. Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang ngambek, tidur di lantai masjid yang waktu itu masih tanah. Jadi pipinya ya, miring gini kan, pipinya kena turab, kena pasir, kena tanah waktu itu. Maka dipukul sama Nabi. Kum ya Abu Turab. Gitu ya. Jadi kunyahnya Abu Turab. Bangun ya Abu Turab. Jangan ngambek-ngambek lah, sudahlah. Bangun. Nah, gitu ya. Itu anak saya, perempuan lah, biasalah gitu. Bangun. Jadi jangan dikira orang-orang soleh itu enggak tengkar sama istri juga ya. Tengkar sama istri. Ngambek-ngambekan sama istri. Yang penting kan sabar saja kita untuk menjalani rumah tangga. Jangan tengkar sekali langsung ya, tengkar sekali langsung wah. Gitu ya. Langsung ada UFO di rumah. Atau enggak tahu dibilang UFO. Baik. Nah, jadi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin Yasir dan Ali bin Abi Thalib, "Ya Abu Turab, ala uhaddithukuma bi ashqan nas?" Wahai Abu Turab, maukah aku kabarkan kepada kalian berdua bi ashqan nas, manusia yang paling celaka? Qulna, maka kami pun berkata, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Ya, kami mau. Siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqala Uhaymirus Tsamud." Uhaymirus Tsamud alladhi aqara an-naqah, ya. Uhaymirus Tsamud alladhi aqara an-naqah. Yani yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uhaymirus Tsamud. Uhaymir tasghir itu dari Ahmar, yani seorang laki-laki yang agak kemerah-merahan kulitnya dari kaum Tsamud, alladhi aqara an-naqah, yang telah berani menyembelih untanya Nabi Saleh. Ya, ini Ashqan Nas. Makanya dalam surat apa itu ya? Syams ya. Idzim ba'atha ashqaha. Apa ayat lanjutannya? Ketika bangkit seorang yang paling celaka di antara mereka. Idzim ba'atha ashqaha. Apa lanjutannya? Wa qala lahum rasulullahi naqatallah. Berkata Rasulullah, siapa yang dimaksud Rasulullah di sini? Nabi Salih. Ya, telah berkata utusan Allah Nabi Saleh kepada mereka, "Naqatallah, ini untanya Allah, jangan diganggu." Ya, naqatallah wa suqyaha, dan mata airnya, tempat minumnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Allah, Nabi Saleh ini, dan mereka sembelih. Ya, maka apa siksaan timpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Wadamdam. Tahu damdam itu fiil, fa'lal itu. Damdam itu dengan apa? Gerakan yang berulang-ulang. Debang, debung, debang, debung. Begitu bumi waktu itu, siksaan untuk kaum Samud. Ya. Jadi damdam, hancur mereka. Saking marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang pertama celaka. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allazi yadribuka ala hadhihi," sambil megang nasiah ubun-ubunnya Ali. Yang kedua yang paling celaka, yang memukulmu di sini sambil megang kepala Ali. Hatta tabtalla hadhihi minaddam, sampai ini penuh dengan darah megang janggut Ali. Ini menunjukkan Ali berjenggot. Insyaallah. Ya. Baik. Apakah membuat gentar Ali bin Abi Thalib? Wih, ngerinya Khawarij. Enggak begitu ya. Saya mau dibunuh. Ya, tidak masalah. Insyaallah syahid ini syahid yang jelas. Sejelek-jelek yang terbunuh adalah ketika terbunuhnya orang-orang Khawarij. Tapi bukan berarti kita harus mencela. Banyak kita dapati sekarang itu di medsos itu ai dicelai. Ya. Enggak perlu ya, ikhwan. Yang perlu kita selamatkan keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari pemahaman ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Orang yang kedua yang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memukul kepalamu di sini, hatta tabtalla hadhihi minaddam, sampai ini hadhihi maksudnya lihyah, sampai ini penuh dengan darah. Benar terjadi seperti itu. Fa ya subhanallah. Ya, Maha suci Allah subhanallah. Baik. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ada sepenggal kisah yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ini penting untuk antum ya, ketahui, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Abdul Razak di dalam musannafnya. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas yang berani mendatangi markasnya Khawarij pada waktu itu yang berada di Harurah, yang 2 mil dekat Kufah pada waktu itu. Ya, lihat sedikit penggalan kisahnya. Lamma kharajat al-Haruriyah, ketika Haruriyah bergejolak memberontak. I'tazalu fi darin, mereka i'tizal, uzlah, mengasingkan diri di sebuah dar, di sebuah perkampungan. Wa kanu sittata alaf, dan mereka pada waktu itu ada 6000 orang. Alhamdulillah setelah didebat oleh Abdullah bin Abbas, 2000-an orang taubat. Ya, 2000-an orang taubat didebat oleh Abdullah bin Abbas, diluruskan. Tapi dialognya cukup panjang, enggak mungkin kita bacakan di sini semuanya ya. Cuma nanti bisa kita lihat bagaimana dangkalnya pemahaman mereka. Baik. Jadi mereka pada waktu itu 6000 orang. Wa ajma'u ala ayyakhruju ala Ali, dan mereka ijma', konsensus, sepakat, kita khuruj, bukan khurud. Khuruj yang dimaksud di sini adalah keluar, maksudnya untuk memberontak, mendemo. Nah, ini tidak boleh, enggak ada demonstrasi itu dalam Islam, enggak ada. Ya. Tidak dibenarkan seperti itu. Wah. Ini merupakan bibit-bibit Khawarij. Ya, kita harus taati dan berusaha untuk patuhi selama pemimpin kaum muslimin yang ada di ya wilayah ataupun daerah atau negara kaum muslimin tersebut tidak memerintahkan mereka untuk maksiat, ya sudah. Apalagi mayoritas di negara tersebut kaum muslimin, kemudian dari mayoritas sebagian besar dari hukum Islam diperbolehkan dilaksanakan, diamalkan di sana, ditegakkan di sana. Baik. Kita lanjutkan kisahnya, dan mereka sepakat ajma'u ala ayyakhruju ala Ali. Fakana la yazalu yaji'u insanun, senantiasa seorang datang kepada Ali dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, innal qauma kharijuna 'alaik, wahai Amirul Mukminin, ada satu kaum yang kharijuna, khuruj, memberontak terhadapmu. Fayaqul, apa kata Ali? Ja'uhum, sudah, biarkan saja mereka. Lihat. Biarkan saja mereka, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Fa inni la uqatiluhum, sesungguhnya aku tidak akan memerangi mereka, hatta yuqatiluni, sampai mereka yang duluan memerangi saya. Iya. Wa sawfa yaf'alun, dan mereka akan memerangi saya. Ini kata Ali. Berarti apa? Ali sudah paham bahwasanya dirinya akan diserang oleh mereka. Kenapa? Dari mana Ali tahu? Dari wahyu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu banyak tergelincirannya. Kecuali yang memang kebetulan cocok dengan syariat. Kan begitu ya. Akan tapi berbicaranya beliau itu sesuai dengan wahyu. Nah, dan mereka akan melakukannya. Falamma kana dzata yaumin, maka tatkala satu hari, ataituhu qabla salati dzuhur. Aku mendatangi Abdullah bin Abbas, maksudnya ini bercerita. Aku mendatangi Ali bin Abi Thalib sebelum salat zuhur. Faqultu li Ali, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib waktu itu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, abridi bis shalah. Ya, dinginkanlah waktu salat. Maksudnya salat zuhur. Ya, ini karena sebelum salat zuhur. Maksudnya waktu itu cuaca sangat panas. Jika memang cuaca sangat panas, disunnahkan untuk ditunggu sampai dingin. Karena ya syiddatul har pada salat zuhur itu, terik yang sangat panas itu min faihi jahannam, itu luapan dari neraka jahannam. Dan ketika matahari di atas kepala itu waktu-waktu neraka jahannam dipanaskan, setiap hari dipanaskan. Jadi neraka jahannam itu telah ada dan dipanaskan setiap matahari ada di atas kepala. Tapi dinginkanlah waktu salat. Nah, ini kata Ali bin Abi Thalib. Ya, abrid bis shalah. Ya, la'anni ukallimu ha'ula'il qaum. Aku ingin berdialog dengan kaum tersebut. Maksudnya kepada siapa? Orang-orang Khawarij tadi. Ya, la'anni ukallimu ha'ula'il qaum. Maka apa kata Ali? Fa inni akhafuhum 'alaik. Ya, aku mengkhawatirkanmu. Ya, terhadap bahaya mereka. Aku ya ini akhafuhum 'alaika. Aku khawatir mereka nanti akan membahayakanmu. Maka apa kata Abdul bin Abbas? Kalla, tidak masalah. Ya, kuntu rajulan husnal khuluq. Aku adalah seorang laki-laki yang dikenal baik akhlaknya. Ini bukan mau muji diri sendiri, maksudnya untuk meyakinkan Ali bin Abi Thalib, ya. La udhi ahadan, dan aku la udhi ahadan, dan aku tidak akan menyakiti seorang pun di antara mereka. Fa adzina li, maka kata Abdullah bin Abbas, dia pun mengizinkanku. Ya, falabistu hullah min ahsani ma yakunu min al-Yaman, maka aku pun mengenakan pakaian yang terbaik yang dibuat dari, ya, yang dibuat dari Yaman. Wa tarajjaltu wa dakhaltu alaihim, aku pun berdandan, bersisir. Wa dakhaltu alaihim fi darin misfan nahar wa hum ya'kulun, dan aku pun menemui mereka di satu tempat, itu tadi ya, Haruriyah ataupun Harura, nisfan nahar, ini di pertengahan siang. Wa hum ya'kulun, dan mereka pada waktu itu sedang makan siang. Siapa ini? Orang-orang waridnya tadi, ya, di Harura tadi, mereka sedang makan siang. Fadakhaltu ala qaumin lam araqatun ashadda minhum ijtihadan, maka kata Abdullah bin Abbas ketika dia menemui yang kurang lebih berapa tadi, 6000 orang, apa kata Ali bin, apa kata Abdullah bin Abbas, aku belum pernah melihat satu kaum, ya, dibandingkan kesungguh-sungguhan yang dimiliki mereka. Jadi benar-benar mereka itu sungguh-sungguh beribadah. Masya Allah. Jadi mereka itu orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah. Seperti yang kita katakan tadi, mereka itu su'ul qasdi, niatnya bagus tapi pemahamannya salah. Itulah dia pemahaman khawarij. Sehingga kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari pemahaman khawarij ini. Dari pemahaman khawarij ini. Dan wasilah-wasilah yang bisa menyebabkan seorang, ya, teracuni oleh pemahaman khawarij ini banyak, apalagi di zaman sekarang ini. Salah satunya ataupun salah duanya, salah tiganya, ya, ini kurang selektif di dalam memilih majelis ilmu. Ini dia. Ya. Jadi menganggap atau sering coba-coba. Enak kalau Ustaz lagi tren, ah, ke sana gitu ya. Lagi tren Ustaz ini ke sana, lagi tren Ustaz ini. Tidak. Yang kita lihat adalah kapasitas Ustaz tersebut, kemudian asas ataupun, ya, pondasi pendapatnya. Kita lihat itu pondasi pendapat ataupun ucapan si Ustaz tadi. Kalau dia merujuk kepada Al-Quran, kepada Sunnah, atau kepada orang-orang soleh sebelum mereka, kenapa? Karena kekhawatiran kita tergelincir kepada salah paham. Lihat nanti apa kata Abdullah bin Abbas. Aku tidak melihat seorang sahabat pun di tengah-tengah mereka. Coba antum bayangkan, 6000 orang, tidak ada satu sahabat pun di sana. Bagaimana mereka berada di atas pemahaman yang benar? Salafus soleh mereka saja enggak mereka libatkan di dalam mereka. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin akan selamat seseorang kemudian dia berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri. Akan tetapi kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus soleh. Lihat, kita lihat ceritanya ini. Nanti akan antum dapat, kata penuturan atau pernyataan Abdullah bin Abbas, tidak saya dapati seorang pun sahabat di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat. Lihat seorang wanita tadi yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa seorang wanita haid itu harus mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat? Maka Aisyah langsung mengatakan kepada, kamu ini khawarij, perempuan khawarij. La, kata dia. Lastu bil haruriyah, kata dia, jawaban lanjutannya. Aku bukan orang khawarij, aku bukan wanita khawarij. Walakinni as'al, akan tetapi aku cuma sebatas tanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan, nu'mar bi qada'i shaum wala nu'mar bi qada'i shalah. Ya, dari dulu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak pernah kami diperintahkan untuk mengqada salat. Inilah yang kami dapati pemahamannya dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pemahamannya. Tapi ini hanya dilakukan oleh orang-orang khawarij tersebut. Mereka memaksa wanita-wanita mereka untuk mengqada salat. Adakah pemahaman salaf, pemahaman sahabat yang memerintahkan, atau salah satu, atau ada khilaf di sana? Khilaf sahabat. Sebagian memerintahkan untuk mengqada, ya, salat bagi wanita haid, sebagian tidak ada. Ini sepakat. Ya, jadi pemahaman yang benar, pemahaman yang benar untuk mudahnya, apabila sudah ada ijma di sana, maka antum jangan coba-coba menyelisih. Sekalipun itu perkara yang hukumnya sunnah. Makanya Al-Imam At-Tahawi di dalam Aqidah Tahawiyah, beliau meletakkan pendapat apa? Al-masu ala khufain, mengusap di atas dua khuf. Apakah seorang itu wajib kalau pakai kos kaki yang tebal, apakah wajib harus mengusap khufnya? Tidak, ini perkara yang sunnah. Tapi kenapa diletakkan Imam At-Tahawi dalam kitab akidah? Karena beliau dapati ada satu firqah yakni Syiah yang menolak syariat itu. Sehingga seorang ahlu sunnah harus membela syariat Allah sekalipun itu hukumnya sunnah. Apalagi itu sudah jelas ijma' yang wajib untuk ditinggalkan, dipegangi. Seperti ijma'nya para ulama terhadap haramnya musik. Ijma', gak ada khilaf di sana. Adapun yang khilaf ulama-ulama setelahnya, setelah ijma' khilaf itu khilafnya ghair mu'tabar. Gak diakui khilafnya. Semua orang bisa saja menyelisih. Tapi ijma' di sana sudah pendahulu-pendahulu kita dari, terutama dari para ulama empat madhab. Jadi mudahnya demikian. Mudahnya seperti itu. Antum untuk mengetahui ini bagaimana, melenceng atau tidak. Yang penting kalau Anda sudah dapat di para ulama ijma' dalam satu perkara, jangan coba-coba menyelisihinya. Kenapa? Kalau kita menyelisihi berarti kita sudah, ya, sudah mail, sudah nyerong, sudah mulai ke pinggir dari siratul mustaqim tadi. Hati-hati. Semakin banyak penyelisihan terhadap perkara ijma', yaitu namanya akidah. Akidah itu adalah sebuah keyakinan yang sudah disepakati oleh seluruh pendahulu kita salafus saleh. Paham tuh? Ya, demikian. Ya, supaya kita enggak kesana sini mungkin ketemu satu ustaz, "Loh, ini kan ijma', kenapa ustaz menyelisihinya?" Jangan. Ya, walaupun mungkin sebagian dari penyampaian ustaz itu ada yang benar, tapi kalau dalam satu perkara ini, dalam masalah ini, ya jangan diikuti dia. Kenapa? Ini menyelisih sudah. Menyelisih ijma'. Enggak boleh diikuti. Maka tadi saya contohkan Imam At-Tahawi menyebutkan perkara sunnah dalam kitab akidah. Kenapa? Ada satu firqah yang menolak sunnah ini. Apalagi itu perkara yang wajib. Wajib sholat lima waktu ijma', ada yang menyelisihinya cuma tiga saja, tinggalkan. Ya. Wajib ijma' para ulama untuk tidak memberontak kepada pemerintahan yang sah, pemerintahan kaum muslimin. Ini ijma', jangan selisihi. Jika diselisihi, terjatuhlah dia kepada wasilah-wasilah khariji, ya, atau khawarij. Nah, demikian para jemaah ini Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Jadi demikian kata Abdullah bin Abbas. Jadi kata dia, pada qultu ala qaumin lam ara qattun ashadda minhum ijtihadan. Aku pun masuk menemui mereka dan aku belum pernah melihat sebelumnya, ya, orang yang paling semangat dalam agama ini dibandingkan mereka. Wajibahuhum qarihah minas sujud, sampai jibah mereka ini, dahi mereka ini sampai ada yang berdarah, bernanah karena saking banyaknya sujud ini sampai berdarah. Ini ngeri mereka ini ibadahnya. Coba antum bayangkan. Ya. Wa ayadihim ka'annaha tabnul ibil. Dan ayadi, ayadi itu jamak dari yadun. Yadun itu jamaknya bisa aidi, bisa ayadi, ya. Dan tangan-tangan mereka itu sudah kapalan. Seperti tangannya unta bengkak ini. Kenapa? Saking lamanya mereka sujud itu sampai ininya kapalan. Berarti mereka apa? Orang-orang yang kuat dalam beribadahnya, cuma jelek pemahamannya dalam masalah yang ini maksudnya. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa alaihim kumusun murahhadah, dan mereka mengenakan pakaian-pakaian yang murahhadah itu semacam kayak basah begitu, ya, karena saking banyaknya mereka ikut zuhudan, ya. Jadi mereka seperti basah, berkeringat seperti itu, saking banyaknya mereka beribadah, ya. Musyammirin itu mengenakan pakaian yang sekonggol kemudian sampai setengah betis. Jadi benar-benar nyunah. Enggak kayak antum, takut-takutlah gitu, ya. Yang penting kan di atas mata kaki gitu, ya, gini aja. Iya, kan begitu, ya. Yang penting kan di atas mata kaki, turunkan nar, atas mata kaki dikit aja. Apalagi yang ke kantor-kantor kan begitu, ya. Enggak apa-apalah, memang ya enggak apa-apa. Iya. Tapi lihat ini sampai mereka setengah betis pakaian mereka untuk menunjukkan mereka ingin menegakkan sunnah. Jadi benar seperti itu ciri-cirinya. Tapi jangan setiap orang yang cingkram berjenggotan kemudian bercadar dikatakan, iya, khawarij, dikatakan radikal, dikatakan teroris. Lalu bagaimana? Ya, dalami pemahamannya. Sampaikan kepada manusia tentang pemahaman khawarij. Ini kewajiban bagi kaum muslimin. Jauhi kalau ada majelis-majelis seperti itu. Baik. Ya. Wa mashamah wujuhuhum, dan wajah mereka itu mashamah. Ya, ini seperti mashamah itu. Nah, itu. Apa itu? Kita kan ada situ. Apa? 3S apa itu? Satu mobil apa? Sapa, senyum, salam. Nah itu senyum itu benar. Seakan-akan ya agama ini hanya milik saya, kan begitu ya, milik saya. Tidak bisa ya kawan. Jadi begitu wajah mereka itu, begitu mereka. Tayyib ya. Nah demikian. Fasallamtu alaihim, aku mengucapkan salam kepada mereka. Faqalu, mereka mengatakan, marhaban bika ya Ibnu Abbas. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Wa ma hadhihi al-hullah alaik, langsung diprotes. Apa ini pakaian begini? Kok bagus betul. Nah, bagus betul kata dia. Kenapa pakaian mereka jelek, basah-basah, bongkol, betis. Apa ini hullah? Sengaja Abdullah Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus. Langsung nah seperti itu. Jadi pemahamannya dangkal. Yang enggak perlu dikritik, dikritiki baju. Apa ini kok baju bagusnya? Enggak masalah mau bagus mau apa gitu ya. Ada masalah. Yang penting tidak ada apa pakaian yang terjatuh pada larangan, tidak ada nilai tasabuh di sana. Silakan pakaian. Ya, apa ini katanya hullah ini apa? Kata mereka. Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Nah, ini maksudnya apa? Ini lihat dangkalnya pemahaman. Apa kata Abdullah bin Abbas? Faqultu, aku pun berkata, ma tu'ibuna ni? Ya, ma tu'ajibuna minni? Kenapa kalian ya menganggap ini aib? Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu fi siyabil yamaniyah. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang paling bagus yang dibuat ya dari Yaman. Kok kalian mencela saya? Nabi sekalipun pernah mengenakan pakaian yang lebih bagus dari ini yang dibuat dari Yaman. Summa qara'tu hadhil ayat. Kemudian aku membacakan ayat ini yakni surat Al-A'raf ayat 32, ya, wa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizqi. Katakan ya Muhammad, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah Ia keluarkan untuk hamba-hambanya dan perkara yang baik-baik dari rezeki Allah? Siapa yang berani mengharamkannya? Ya, lihat ini salah satu ya contoh bagaimana ya bagaimana dangkalnya pemahaman mereka. Lalu apa katanya selanjutnya? Kita tantar ya. Taib, ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Muhajirin wal Ansor, aku datang dari utusan Muhajirin Ansor. Wa min indi ibni ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang ya karena utusan dari anak pamannya Rasulullah, yakni yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, alaihim nazalal Quran, kepada mereka Al-Qur'an diturunkan. Ya, jadi maksudnya Abdullah bin Abbas ingin menyampaikan orang-orang yang kalian musuhi, yang kalian tinggalkan, orang-orang yang Al-Qur'an itu turun kepada mereka, ya, alaihim nazalal Quran. Fahum a'lamu bita'wilihim minkum. Mereka lebih paham takwil Al-Qur'an dibandingkan kalian, apalagi dibandingkan kita dan orang-orang sekarang. Makanya merujuk kepada takwil para sahabat, tafsirnya para sahabat. Ini Abdullah bin Abbas. Mereka lebih paham sahabat-sahabat Nabi tentang takwil Al-Qur'an dibandingkan kalian. Wa laisa fikum minhum ahadun. Ini kata Abdullah bin Abbas. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat di tengah-tengah kalian. Lihat. Ya, tidak ada satu sahabat pun pada waktu itu untuk menunjukkan jeleknya pemahaman Khawarij, sehingga tidak bisa dibenarkan pemahaman Khawarij ini yang sampai mengarah kepada radikalisme, kepada terorisme. Ini enggak bisa dibenarkan di dalam Islam. Islam memusuhi ini. Karena tidak ada para salafus saleh memerintahkan demikian. Baik dong? Baik, insyaallah kita lanjutkan sambil menunggu sidang isbat ya, ataupun nanti kalau memang kita lanjutkan salat tarawih nanti setelah salat Isya, kita akan lanjutkan sedikit ya pembahasan ini, dan sambil nanti menunggu sidang isbat, kalau memang nanti keputusannya bahwasanya besok 1 Ramadan kita lanjutkan salat tarawih ya, jika tidak ya mungkin nanti kita bisa lanjutkan sedikit pembahasannya. Wallahu a'lam bissawab. Akhir da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.